Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'mali man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته المسلمون يا أيها ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. معاشر المسلمين إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada tafsir surah Al-Kahfi di pertemuan yang lalu kita telah mulai memasuki ayat-ayat Allah Jalla wa'ala yang membicarakan tentang kisah Nabiullah Musa alaihi salam bersama Nabiullah Khidir alaihi salam yang dikisahkan dalam banyak riwayat bahwasanya sebab pertemuan Musa alaihi salam dengan Khidir adalah sebab yang disampaikan oleh Nabi Musa terhadap pertanyaan apakah ada seseorang yang lebih alim dari dirimu wahai Musa. Karena di saat itu Nabi Allah Musa baru saja menyampaikan sebuah nasihat yang begitu mendalam yang membuat manusia menangis, yang membuat manusia semuanya bersedih, dan itu menunjukkan kedalaman ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam, mengingatkan manusia dengan nasihat-nasihat yang membuat mereka meneteskan air mata. Bangkitlah seseorang bertanya dengan pertanyaan tersebut, wahai Nabiullah, apakah ada seorang yang lebih alim dari dirimu? Maka Musa alaihi salam menjawab, la, tidak ada. Maka Allah subhanahu wa ta'ala segera menegur Nabi Allah Musa alaihi salam bahwasanya ada seseorang yang lebih alim dari Nabi Musa dalam beberapa ilmu tertentu. Ada seorang yang lebih berilmu dalam beberapa bidang dibandingkan Nabiullah Musa alaihi salam yang dikala itu memiliki umat yang begitu besar. Maka tatkala Nabiullah Musa mendapatkan pengetahuan tentang adanya seseorang yang lebih alim dari beliau, hatinya pun segera merindukan orang tersebut. Hatinya segera muncul keinginan untuk bertemu dengan orang tersebut. Siapa dia? di mana dia berada untuk dijumpai dan diambil ilmunya. Maka di saat itulah ikhwanifillah rahimakumullah, Musa alaihi salam diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang tempatnya, dan bersiap-siaplah Nabi Musa untuk melakukan perjalanan. Dititipkanlah Bani Israel kepada saudara beliau yaitu Harun alaihi salam. Kemudian Nabi Allah Musa mengajak salah satu muridnya yang bernama Yusha bin Nun untuk menemani perjalanan beliau untuk menjumpai Nabi Allah Khidir alaihi assalam, yang kelak Yusha bin Nun sepeninggal Musa dan Harun Allah subhanahu wa ta'ala utus sebagai seorang nabi untuk meneruskan dakwah dan kepemimpinan di tengah-tengah Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-60, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah tatkala Musa berkata kepada pemudanya, aku akan berjalan hingga aku sampai di majma'al bahrain, hingga aku sampai di tempat bertemunya dua laut, aw amdiya huquba, atau aku akan berjalan bertahun-tahun lamanya sampai bertemu dengan Khidir ini, seorang nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan lebih alim dibandingkan Musa dalam beberapa bidang ilmu. Nah, ayat yang ke-60 ini disebutkan tafsirnya oleh Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Taisir Al-Karimir Rahman. Yukhbiru ta'ala an-nabiyihi Musa alaihi salam wa shiddati raghbatihi fil khair wa talabil ilm. Dalam ayat ini Allah mengkhabarkan, menceritakan tentang nabinya Musa alaihi salam, dan Allah mengkabarkan tentang bagaimana besarnya keinginan beliau dalam kebaikan dan besarnya semangat beliau dalam menuntut ilmu. Iya, ikhwani fillah rahimakumullah, Nabi Musa alaihi salam adalah orang yang sangat cinta kepada kebaikan. Sehingga dimanapun kebaikan itu ada, maka beliau berusaha untuk mendatanginya. Beliau bersama dengan Taurat, kitab suci yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau, namun tatkala mengetahui ada ilmu yang belum beliau tahu, beliau semangat untuk mencari ilmu tersebut. Dan demikianlah ikhwanikullah rahimahumullah, ilmu salah satu dari dua perkara yang anak Adam tidak akan merasa kenyang dari. Sebagaimana disebutkan di dalam asar, isnani la yashba'u minhu banu Adam. Ada dua perkara yang anak Adam tidak akan merasa kenyang darinya. Jadi dia tatkala mendapatkannya akan terus ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Yaitu ad-dunya wal ilm. Dua perkara tadilah dunia dan ilmu. Jadi kalau seorang sudah menjadi budaknya dunia, sudah menjadi ahlu dunia, sebanyak apapun harta yang telah dia dapatkan, dia akan terus berusaha mencarinya, mencari tambahan terus. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala membukakan kepadanya pintu rizki dari satu bisnis tertentu, dia akan berusaha untuk mencarinya lagi. Melalui pintu bisnis yang mana lagi, dia bisa meraih untung terus. Begitulah dunia itu tidak akan orang bisa kenyang. Tatkala dia dahulunya mungkin digaji 1 bulan 10 juta, dia akan masih berusaha mencari bagaimana supaya dia bisa bergaji 15 juta. Sudah bergaji 15 juta, dia akan terus lagi mencari bagaimana supaya bisa menikah. meningkat. Sehingga kita dapati orang yang di dunia ini paling kaya itu masih bagaimana caranya bisa menambahkan lagi kekayaannya itu. Bukan berhenti sudah, enggak, tapi terus bersaing bagaimana supaya kekayaannya semakin dan semakin. Itu dunia. Begitu pula ilmu. Ilmu syar'i terkhusus, ikhwani fillah rahimakumullah, adalah suatu perkara yang tatkala dicari, kalau orang jujur mencarinya dan menginginkan kebaikan, niat ikhlas dalam mencarinya, akannya. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah tatkala ditanya, sampai kapan ila mata tatlubul ilm? Imam Ahmad ditanya, sampai kapan kamu mau mencari ilmu? Maka Imam Ahmad mengatakan, minal mahdi ilallah. Mencari ilmuku itu dari aku berada di buayan ibuku sampai aku masuk liang lahat. Itu. Al-Imam Ahmad rahimahullah bersama dengan banyak ilmu yang telah beliau dapatkan, fikih, hadis dan yang lainnya, ilmu-ilmu yang luar biasa yang beliau kumpulkan, beliau tidak lantas merasa puas, oh sudah cukup dengan ini saja, tidak. Beliau akan terus berusaha mencari. Beliau terus berusaha belajar dan belajar. Demikianlah para ulama rahimahumullah. Tidak berhenti belajar meskipun mereka sudah sibuk mengajar. Mereka tidak berhenti belajar meskipun sudah sibuk mengurusi umat. Sehingga didapati Al-Imam Ahmad rahimahullah kebanyakan waktunya adalah bersama dengan ilmu, mendakwahkannya, mempelajarinya, memurojaahnya dan seterusnya. Nah, termasuk dalam bab ini yang membuktikan bagaimana tidak mengenyangkannya ilmu sebanyak apapun orang mendapatkannya adalah perjalanan Nabiullah Musa alaihi salam kepada Khidir. Nabiullah Musa mendapatkan ilmu yang begitu banyak dari Allah Jalla wa'ala. Taurat diturunkan kepada beliau, salah satu kitab suci yang paling istimewa. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabiullah Nabi Ulul Azmi, Taurat. Di dalamnya ilmu yang banyak. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan banyak wahyu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Namun tatkala beliau tahu, ada ternyata di sana orang yang memiliki ilmu, dan ilmu tersebut belum diketahui oleh Nabi Allah Musa alaihi salam datang. Sampai dihikayatkan ucapan Nabi Musa dalam ayat ini, dia ukuba, belum ketemu juga, beliau akan terus berjalan bertahun-tahun. Seumpamanya Nabi Khidir itu harus dijumpai dengan perjalanan 2 tahun, 3 tahun, Nabi Musa akan terus melakukannya, akan terus berjalan sampai berjumpa dengan orang tersebut yang Allah katakan sebagai yang lebih berilmu dalam beberapa bidang. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya juga disebutkan dalam riwayat dalam Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir, disebutkan di sana sebuah riwayat bahwasanya Khidir tatkala mendengar salam yang diucapkan oleh Nabiullah Musa, beliau terheran dan bertanya, wa ana bi ardi salam, enggak ada di negeriku itu ucapan salam seperti itu, dari mana ini, pasti bukan orang dari tempatku. Maka Nabi Musa mengatakan, ana Musa, saya adalah Musa. Khidir menjawab, Musa Bani Israel? Apakah Musanya Bani Israel? Iya. Untuk apa datang? Kata Nabiullah Musa, untuk mendapatkan ilmu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada anda. Tapi Khidir terheran, bukankah telah diturunkan Taurat kepadamu? Ilmu apa yang ingin engkau pelajari dariku? Nah, ternyata ilmu yang memang Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini khususkan Nabi Khidir tentangnya, yaitu ilmu-ilmu tentang beberapa hal yang disebut oleh beberapa orang, juga Ibnu Katsir menamakan ilmu tadi dengan nama tersebut, yaitu ilmu laduni. Ya, ilmu laduni. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan demikianlah, bukan hanya Nabiullah Musa, nabi-nabi yang lain Dan para pengikut Nabi juga memiliki, seharusnya memiliki sifat yang sama, yaitu memiliki kesemangatan yang besar untuk meraih kebaikan dan memiliki kesemangatan yang besar untuk menuntut ilmu dimanapun ilmu itu berada. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dilanjutkan oleh Syekh As-Sa'di, annahu qala li fatahu ay khadimihi alladhi yulazimuhu fi hadarihi wa safarihi wa huwa Yusha' bin Nun. Nabi Musa berkata kepada pemudanya, di mana pemudanya ini adalah yang biasa membantu beliau, yang selalu membersamai Nabi Musa baik dalam mukim maupun safar, itu selalu mendampingi Nabi Musa alaihi salam, yaitu seseorang yang bernama Yusha' bin Nun, alladzi nabba'ahu Allahu ba'da dzalik, yang Allah utus pula Yusha' ini sebagai nabi setelah itu, setelah sepeninggalnya Musa dan Harun alaihi salam. Apa ucapan Nabi Allah Musa kepada pemuda tadi, kepada pembantunya? La abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Aku akan terus berjalan sampai aku bertemu dengan tempat berkumpulnya dua laut. Tempat bertemunya dua laut. Memang majma'ul bahrain disebutkan dalam riwayat adalah tempat di mana Allah menjanjikan kepada Nabi Musa, disitulah dia akan berjumpa dengan Khidir alaihi salam. Sehingga tujuan Nabi Musa adalah terus berjalan sampai di tempat bertemunya dua laut. Nah, sampai di tempat bertemunya dua laut. Maknanya, la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain, ay la azalu musafiran wa in qalat alayya syaqqah. Saya akan terus melakukan perjalanan meskipun jarak tempuhnya jauh. Walahiqatnil masyaqqah, dan meskipun aku akan ditimpa rasa sulit. Sampai kapan aku akan terus berjalan? Hatta asila ila majma'il bahrain, sampai aku sampai di tempat bertemunya dua laut. Wa huwal makanul ladzi uhiya ilaihi annaka satajidu fihi 'abdan min ibadillahil 'alimin. Dan tempat itulah tempat yang diwahyukan kepada Nabi Musa bahwasanya ia akan mendapati seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang alim. Wa indahu minal ilmi ma laisa indak, dan pada orang alim tadi ada ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam. Nah, dan tidak dipastikan di mana tempat tersebut. Wallahu a'lam. Allah hanya menghikayatkan ucapan Nabi Musa, majma'al bahrain, tempat bertemunya dua laut. Nah, beliau terus bersemangat untuk berjalan ke sana meskipun jauh. Nah, dan salah satu ajaib, keajaiban-keajaiban yang terjadi di perjalanan itu, Nabi Musa tidak merasakan namanya lelah. Tidak merasakan yang namanya capek di perjalanan menuju ke tempat bertemunya dua laut tadi. Tempat yang dikhabarkan beliau akan dapat di Nabi Khidir. Tidak ada capeknya. Nah, hingga tatkala beliau tahu ternyata kelewatan sudah Majma'al Bahrain, beliau baru merasakan capek. Ya, beliau baru merasakan capek. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya mewahyukan kepada Nabi Musa untuk membawa bekal. Di perjalanan tadi, Nabi Musa diperintahkan untuk membawa bekal. Bekalnya adalah hud. Kalau bahasa kita sekarang, ikan yang dikeringkan, ikan kering gitu ya. Ikan kering. Nah, kapanpun Nabi Musa kehilangan ikan yang beliau bawa sebagai bekal, maka disitulah beliau akan menjumpai Nabi Khidir alaihi salam. Dan di Majma'ul Bahrain, di tempat bertemunya dua laut ini, ikan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan hidup. Ya, dengan terkena cipratan air laut. Sebagian menyebutkan terkena cipratan mata air yang disebut dengan mata air hayah, mata air kehidupan. Terciprat air tersebut, ikan tersebut pun hidup. Hidup, kemudian ikan tadi lompat ke laut dan menunjukkan jalan menuju Nabi Khidir alaihi salam. Nah, jadi terus beliau alaihi salam, Nabi Allah Musa, dengan semangat melakukan perjalanan. Au amdiyahu quba, kata beliau, atau aku akan terus berjalan bertahun-tahun lamanya. Ai masafa tawilah, dalam jarak yang begitu jauh, seumpamanya jarak tempuhnya itu ya sampai berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Nabi Musa alaihi salam bertekad terus menjalaninya. Beliau akan terus berada di atas jalan tersebut sampai bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihi salam. Al-makna, makna ucapan Nabiullah Musa di atas menunjukkan anna syauqa warrahbata hamala Musa an qala li fatahu hadhihi al-maqalah. Bahwasanya kerinduan dan kesemangatanlah yang membuat Nabi Musa berkata kepada pemudanya dengan perkataan ini. Wa hadza azmun min hujazin, dan ini menunjukkan tekad yang begitu kuat dari Nabi Musa alaihi salam. Falidzalika abdahu, oleh karenanya beliau ingin terus melakukan perjalanan tersebut hingga ketemu dengan tujuannya. Meskipun jauh, beliau bertekad dengan tekad yang kuat ingin terus melanjutkannya. Dan demikian ikhwan fillah rahimakumullah, ilmu itu, ilmu itu dicari dengan susah payah. Ilmu itu dicari terkadang dengan mengorbankan banyak hal, mengorbankan waktu, mengorbankan harta, mengorbankan kebersamaan dengan keluarga. Rihlah, ilmu itu perlu yang namanya perjalanan. Dan kalau kita lihat kisah-kisah para ulama rahimahumullah, bagaimana kesemangatan mereka untuk mendapatkan ilmu yang baru yang belum mereka dapatkan, maka kita akan mendapati sesuatu hal yang sangat luar biasa dari mereka. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi punya kitab namanya Ar-Rihlah fi Talabil Hadis, perjalanan dalam mencari hadis. Nah, di antara kisah-kisah yang beliau sebutkan di sana adalah kisah tentang perjalanan Nabi Musa. Ya. Jadi dari kalangan para nabi yang melakukan perjalanan untuk mendapatkan ilmu adalah Nabiullah Musa alaihi salam. Dan juga beliau sebutkan di sana banyak, ya, banyak ulama-ulama yang lain yang juga memiliki kesemangatan yang begitu besar untuk mencari ilmu. Sampai mereka melakukan perjalanan yang begitu jauh. Nah, dan pada mereka ada tentunya contoh dan teladan bagi kita. Nah, kalau mereka para ulama, tidak sedikit yang melakukan perjalanan 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai 1 tahun untuk bertemu dengan seorang alim dan belajar kepadanya. Maka tentunya ini seharusnya membuat kita lebih semangat. Apa yang ada di tengah-tengah kita dari majelis-majelis ilmu, maka bersemangatlah kita semuanya untuk mendatanginya. Dan walhamdulillah, perjalanan kita ke majelis ilmu tidak memakan waktu berjam-jam, tidak memakan waktu berhari-hari, apalagi hanya memakan waktu sekian menit. Dan itu sangat sedikit dibandingkan dengan waktu-waktu kita tatkala tidak bersama dengan ilmu. Ikhwani fillah rahimakumullah, mungkin kita bekerja, ada yang 7 jam, ada yang 8 jam, bervariasi, ada yang lebih sedikit, ada yang lebih banyak. Dan majelis ilmu diadakan sampai 1 jam, Tentunya ini seharusnya lebih membuat kita bisa berkorban lagi. Kalau untuk dunia saja kita rela capek dan kita rela berkorban, masa untuk ilmu kita tidak mau untuk sesuatu yang lebih berharga tentunya. Itu sesuatu yang manfaatnya lebih abadi biiznillah. Tentunya kita harus lebih bisa bersemangat, kita lebih bisa berkorban. Kisah yang ma'ruf ya disebutkan tentang Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma melakukan perjalanan dari Madinah ke Syam, itu sejarah 1 bulan perjalanan hanya ingin mendengarkan 1 hadis dari teman sejawatnya yang sudah terpisah oleh tempat, yaitu sahabat Abdullah bin Syaqiq. Tidaklah Jabir bin Abdullah melakukan perjalanan ke Syam dari Madinah melainkan hanya ingin mendengarkan 1 hadis saja secara langsung dari Abdullah bin Syaqiq atau dari Abdullah bin Unais, afwan, dari Abdullah bin Unais yang beliau belum pernah mendengarnya dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, demikianlah para salafun salih. Ya, demikianlah para pendahulu kita yang baik, mereka menunjukkan kesemangatan mereka di dalam mencari ilmu agama meskipun harus melewati perjalanan yang begitu jauh. Tentunya tadi banyak yang dikorbankan. Dikorbankan hartanya, dikorbankan waktunya, kebersamaannya dengan keluarga. Salah seorang tabi'in yang mulia, Sa'id bin Musayyib juga mengatakan, "In kuntu la asirul ayyama wal layaliya fi talabil haditsil wahid." Kata Sa'id bin Musayyib, sungguh aku pernah berjalan berhari-hari, bermalam-malam hanya untuk mendapatkan 1 hadis saja. Ini perjuangan mereka, para imam, para a'immah, para salafun shalih, berjuang mendapatkan 1 hadis, berjalannya sampai berhari-hari, bermalam-malam. Nah, ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi tentunya kita belum ada apa-apanya. Nah, dan tidaklah ini kita sampaikan kecuali supaya kita termotivasi dan kita lebih bersemangat lagi untuk benar-benar bersungguh-sungguh mencari ilmu kapanpun, dimanapun. Kalau ada majelis kita datangi, ada daurah, kita berusaha untuk mendatanginya, ya, baik asatidzah yang di dalam kota atau dari luar kota, semangat kita untuk barakallahu fikum menimba ilmu dari mereka demi kebaikan dunia dan akhirat kita. Lihatlah Nabiullah Musa alaihi salam bersama dengan ilmu yang banyak yang beliau punyai, namun tatkala mendapati ada seorang yang lebih alim dari beliau dalam beberapa bidang ilmu, beliau berusaha untuk mendatanginya meskipun harus berjalan dengan perjalanan yang begitu jauh. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, ayat ke-61. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka tatkala keduanya telah melewati tempat bertemunya 2 laut, keduanya pun lupa terhadap ikan yang dibawa. Ternyata ikan tadi, fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, ikan tadi telah mengambil jalannya di laut dan menjadikan air laut itu menjadi keras. Ikhwani fillah rahimakumullah, tadi sudah sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabiullah Musa untuk membawa hut, ikan kering, digunakan untuk bekal. Dan Nabiullah Musa alaihi salam tidak merasa lapar tatkala melakukan perjalanan itu. Ini salah satu ajaib, keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Tidak merasa capek, tidak merasa letih, lapar. Sehingga ikan yang beliau bawa itu tidak beliau hiraukan. tidak beliau hiraukan karena enggak lapar. Tapi ternyata tatkala sudah melewati tempat yang dituju, lewat sudah dari tempat yang dituju, beliau baru merasakan lapar. Makanya tanya, di mana ikannya? Untuk apa? Untuk dimakan, karena beliau di saat itu sudah merasa lapar. Nah, maka Yusha bin Nun teringat bahwasanya di sebuah tempat tatkala Nabi Musa tertidur, ikannya ini hilang. Dan tatkala Nabi Musa tidur tadi dan bangun, Yusha bin Nun lupa untuk mengkhabarkan bahwasanya ikannya hilang. Padahal kalau ikannya hilang di tempat itu sudah tempatnya. Di situ tempatnya Nabi Khidir. Nah, namun Yusha bin Nun lupa. Setelah tertidur, Nabi Musa bangun, gak dikhabarkan kalau ikannya hilang. Sehingga keduanya tetap melanjutkan perjalanan. Dan karena sudah melewati tempat yang dituju, Nabi Musa baru merasa lapar. Makanya ditanyakan, mana ikannya? Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, kata Syekh As-Sa'di menjelaskan, falamma balagha ay huwa wa fatahu, tatkala keduanya telah sampai atau telah melewati majma'a bainihima, tempat bertemunya dua laut, nasiya hutahuma, keduanya pun lupa terhadap ikannya, wa kana ma'ahuma hutun, kata Syekh Sa'di, keduanya itu membawa ikan, yatazawwadani minhu wa yakulan, yang digunakan untuk perbekalan dan digunakan untuk makan kalau lapar. Waqad wa'ida, dan Nabi Musa telah dijanjikan, annahu mata faqadal hut fathamma dhalikal abdul ladhi qasadtahu, dan telah dijanjikan kepada Musa alaihi salam bahwasanya kapanpun beliau kehilangan ikannya, maka di tempat itulah hamba yang beliau tuju. Di tempat itulah ada orang yang beliau cari, yaitu Nabiullah Khidir. Fattakhadha dzalikal hutu saroban, dan ikan yang hilang tadi dia pun berenang di laut, dan dia menjadikan jalannya itu di laut sebagai saroban, yaitu sesuatu yang keras. Ikannya berenang di laut, bekas berenangnya ikan tadi menjadi seakan-akan jalan yang keras yang bisa dilalui. Dalam riwayat Nabi SAW mengkhabarkan tentang saroban, jalan yang keras tadi yang bekas dilalui ikan, beliau mengisyaratkan besarnya itu, beliau menempelkan ibu jari dengan ibu jari, jari telunjuk dengan jari telunjuk. Ini kan jari orang sekarang ya, yang kecil. Kalau zaman dahulu mungkin lebih besar. Al-Muhim, Nabi SAW mengisyaratkan besarnya jalan bekas dilalui ikan tadi adalah dengan di seperti ini kan, dipertemukan antara ibu jari dengan ibu jari, telunjuk dengan telunjuk. Nah, itu menjadi jalan yang keras bekas dilalui ikan, yang menunjukkan Nabi Musa dengan apa, dengan Yusha menuju tempat di mana Khidir berada alaihi wassalam. Qala al-mufassirun, ahli tafsir mereka mengatakan, inna dzalika al-hut alladhi kana yatazawwadani minhu, bahwasanya ikan yang keduanya bawa untuk bekal, lama wasala ila dzalikal makan, tatkala Nabi Musa dan Yusha sampai ke tempat yang dituju, ikannya itu asabahu balalul bahr, dia terkena percikan air laut. Fansaraba biiznillahi fil bahr, maka ikannya tadi pun hidup dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan dia berenang di lautan. Wasara ma'a hayawanatihi hayyan, dan ikan tadi menjadi hidup bersama dengan hewan-hewan yang lain tatkala terkena air laut. Yang tadi juga ada pendapat yang menyatakan bahwasanya ikan tadi terkena percikan mata air hayah, ainul hayah. Mata air hayah, mata air kehidupan, terkena air tadi maka ikan hidup. Nah, namun kebanyakan ahli tafsir menyatakan sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam As-Sa'di di sini, yaitu ikan tadi hidup karena terkena percikan air laut, bukan terkena percikan barakallahu fikum mata air hayah. Nah, ini juga ya terkait dengan ainul hayah, sering dipersepsikan salah oleh orang bahwasanya Nabiullah Khidir itu masih hidup sampai sekarang karena meminum mata air hayah. Itu makanya abadi beliau itu karena sudah meminum mata air hayah. Tapi ini adalah sesuatu yang tidak ada dalilnya, atau seumpamanya ada dalil juga Ibnu Katsir menyebutkan riwayat-riwayatnya tidak lepas dari kedhaifan. Nah, sehingga wallahu a'lam bishawab, yang benar bahwa ikan tadi menjadi hidup tatkala terkena percikan air laut. Nah, di ayat berikutnya ayat ke 62 Allah melanjutkan, falamma jawaza qala li fatahu ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Tatkala keduanya sudah melewati tempat yang dituju, sudah kelewatan, sudah majma'al bahrain ya, qala li fatahu atina ghadana, maka Musa berkata kepada pemudanya, berikan kepadaku makanan siangku. Laqad laqina min safarina hadza nasaba, sungguh aku telah mendapati rasa lelah dalam perjalanan kita ini. Yang sebelumnya enggak lelah, sebelumnya enggak capek, tapi setelah melewati tempat yang dituju baru merasa capek. Dan Nabi Musa minta dibawakan makan siangnya. Nah, yaitu apa? Ikan, ikan yang beliau bawa. Dijelaskan Syekh As-Sa'di rahimahullah, falamma jawaza Musa wa fatahu majma'al bahrain, tatkala Musa dan pembantunya telah melewati tempat bertemunya dua laut, maka Musa berkata kepada pemudanya, ucapan tadi, datangkan, bawakan kepadaku makanan siangku. Sungguh aku telah merasakan rasa lelah dalam perjalanan kita ini. Ai laqad ta'ibna min hadha as-safaril mujawaz faqat. Sungguh aku telah merasakan capek di perjalanan yang sudah kita lewati ini. Padahal kata Syekh As-Sa'di, wa illa fas-safaru at-tawil alladhi wasala bihi ila majma'al bahrain lam yajida masat ta'bi fi. Padahal perjalanan yang panjang yang keduanya lalui sampai ke tempat bertemunya dua laut, tidak ada rasa lelah yang keduanya rasakan, sama sekali tidak ada. Tapi tatkala sudah melewati tempat yang dijanjikan baru terasa capek. Wa hadha min al-ayat wal 'alamat ad-dalah li Musa 'ala wujudi matlabihi. Dan ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan untuk Musa akan adanya sesuatu yang dia cari. Wa aidan fa inna syauqa al-muta'alliqa bil wusul ila dhalikal makan sahhala lahum at-tariq. Begitu pula disebutkan bahwasanya yang menjadikan Musa dan Yusha tidak capek selama keduanya ada di perjalanan adalah karena rasa rindu yang sangat terhadap hamba yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi yang ditemui di Majma'ul Bahrain, karena kerinduan yang sangat pada Musa secara khususnya itu menjadikan Musa sampai lupa yang namanya capek. Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk keduanya jalan, jalan menuju tempat yang dituju. Nah, namun falamma tajawaza ghayatahuma, tatkala keduanya sudah melewati garis finishnya, sudah melewati tujuannya, baru wajada masatta, keduanya pun mendapati adanya rasa lelah. Falamma qala Musa lifatahu hadhil maqalah, maka tatkala Musa berkata dengan perkataan ini kepada pembantunya, yaitu bawakan kepada kami makanan, maka pembantunya menjawab, disebutkan dalam ayat ke 64 atau 63, di ayat ke 63 Allah mengatakan, qala ara'aita id awaina ila sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansani illa syaitanu an azkurah wa takhadha sabilahu fil bahri ajaba. Maka pembantunya tadi mengatakan, tidakkah engkau melihat tatkala kita singgah di Sokroh, tatkala kita singgah di sebuah tempat, fa inni nasitul hut, aku itu lupa ikan yang kita bawa, nasitul hut, wa ma ansanihu ila syaitanu an adzkura, dan tidak ada yang melupakanku untuk mengingat ikan tadi kecuali setan, wa takhadha sabilahu fil bahri ajaba. Ya, maka Musa pun mundur, mengambil jalannya di lautan dengan sesuatu yang sangat menakjubkan. Itu tadi, beliau berjalan di bekas dilaluinya ikan yang menjadi keras, laut yang menjadi keras tadi. Makanya menakjubkan sekali jalan yang ditempuh oleh Musa di kala itu. Beliau mundur ke belakang, ya. Beliau kembali ke tempat di mana lupa ikan di situ hilang, kemudian beliau berjalan di laut dengan perjalanan yang begitu menakjubkan. Jadi berjalan di tapak yang menjadi keras dari lautan yang bekas dilalui ikan kering tadi yang menjadi hidup dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Qala dzalika ma kunna nabghi. Ayat berikutnya Musa mengatakan, itulah yang kami cari. Ini tempat di mana dilupakannya ikan, tempat di mana hilangnya ikan, itulah yang kami cari. Fartadda ala atharihima qasasa, maka keduanya pun mundur ke belakang, kembali ke tempat di mana ikan itu hilang. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, dijelaskan, ara'aita id awaina ila sakhrati fa inni nasitul hut, maknanya adalah, alam ta'lam hina awala al-lail ila tilka sakhra al-ma'rufa bainahuma. Wahai Musa, tidakkah kamu tahu tatkala malam menjumpai kita dan kita singgah di sebuah tempat tadi dan beliau tidur, yang disebut dalam riwayat Musa tidur di situ bersama Yusha, istirahat tidur malam. Fa inni nasitul huta wa ma ansanihu ila syaitan, kata Yusha, aku lupa ikannya hilang dan tidaklah ada yang membuatku lupa kecuali syaitan. Li'annahu sabab fi dzalik, karena memang setan yang membuat orang lupa, syaitan yang membuat orang lupa. Ini kata Syekh Sa'di rahimahullah. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, maka beliau pun mengambil jalannya di laut dengan cara yang menakjubkan. Ai lama insaraba fil bahri wa dakhala fi, tatkala laut itu menjadi mengeras, beliau pun berjalan di atasnya. Kana dzalika minal ajaib, itu termasuk sesuatu yang sangat menakjubkan. Nah, dzalika ma kunna nabghi, tatkala pembantunya menjawab dengan ucapan tersebut, Musa pun mengatakan, itulah yang kami cari. Fartadda, maka keduanya pun mundur. Ala atharihima qasasa ay raja'a yaqusani atharahuma. Keduanya pun kembali ke belakang untuk mencari tempat berjalannya keduanya sebelumnya sampai di tempat hilangnya ikan. Ilal makanil ladzi nasiya fihi al-hut. Keduanya berjalan ke belakang ya, sampai di tempat keduanya melupakan ikan tadi hilang. Falamma wasala ilaihi, maka tatkala keduanya sampai di tempat yang tadi malam singgah, wajada abdan min ibadina, keduanya pun mendapati seorang hamba dari hamba-hamba Allah, wahwal khadir, dan dialah Khadir alaihi salam. Dan kata wa kana abdan sholihan, dan Khidir ini adalah hamba yang soleh. La nabiyan ala sahih, bukan seorang nabi menurut pendapat yang sahih. Ini pendapat yang disahihkan oleh Syekh As-Sa'di bahwasanya Khidir bukan nabi, tapi hanya hamba Allah yang soleh. Namun di pertemuan sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terlebih dahulu terkait dengan Khidir ini dalam mukadimahnya. Jadi Khidir ini menurut dalil-dalil yang ada, yang benar dia adalah nabi. Dan beliau sudah wafat alaihi salam untuk saat ini. Beliau adalah seorang nabi. Nah, di tempat itulah Nabi Musa alaihi salam menjumpai Khidir alaihi salam, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa'allamnahu min ladunna ilma. Maka keduanya pun mendapati seorang hamba dari hamba-hamba kami yang kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan kami ajari ia dari sisi kami ilmu. Nah, ayat ini termasuk yang dijadikan dalil bahwasanya Khidir adalah nabi. Yaitu Allah mengatakan Khidir itu atainahu rahmatan min indina, hamba yang kami berikan rahmat dari sisi kami. Dan maksudnya rahmat di sini adalah kenabian. Sebelum ayat-ayat yang lain, kenabian disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata rahmah. Jadi kalau Khidir diberikan rahmah berdasarkan ayat-ayat yang lain, maksudnya adalah Khidir diberikan kenabian. Dan yang namanya nabi itu mendapatkan wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Khidir juga sama mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau dinyatakan sebagai seorang nabi. Wallahu a'lam. Qala, kata Syekh As-Sa'di, wa kana qad u'tiya min al-ilmi ma lam yu'ta Musa. Dan Khidir telah diberikan ilmu yang tidak diberikan kepada Musa. Wa in kana Musa alaihi salam a'lama minhu bi aktsaril asya. Meskipun Musa lebih berilmu dibandingkan Khidir dalam banyak perkara. Jadi kalau dikatakan Musa dan Khidir lebih alim yang mana? Itu lebih alim Musa. Nah, tapi dalam beberapa ilmu tertentu Khidir lebih alim. Ya, dan inilah kenyataannya. Khidir diberikan ilmu dan ilmu tadi tidak diberikan kepada Musa. Meskipun Musa lebih berilmu, kata Syekh As-Sa'di. Wa khususan fil ulumil imaniyah wal usuliyah. Terkhusus Musa lebih berilmu dalam ilmu-ilmu keimanan dan ilmu-ilmu dasar keagamaan. Li'annahu min ulil azmi minar rusul. Karena beliau termasuk rasul-rasul ulul azmi. Alladzina faddalahumullah ala sa'iril khalqi, yang Allah utamakan atas semua makhluknya. bil ilmi wal amal, dengan ilmu yang Allah berikan dan amal yang Allah subhanahu wa ta'ala bimbingkan kepada mereka. Tapi dalam bab-bab ilmu yang lain, Khidir lebih berilmu. Makanya nanti datang pengingkaran-pengingkaran Nabi Musa terhadap beberapa tindakan Khidir yang menyalahi ilmu yang diterima oleh Musa. Musa menerima ilmu tidak boleh mendzalimi orang. Khidir secara zahir terlihat mendzalimi orang, yaitu melubangi kapal yang beliau naiki secara gratis. Datang kepada Musa alaihissalam ilmu tentang haramnya membunuh. Tapi datang ilmu kepada Khidir tentang membunuh seorang anak, yang boleh beliau lakukan karena maslahat. Secara zahir diajarkan Nabi Musa itu keharaman, tapi dalam ilmu yang Allah berikan kepada Khidir itu sesuatu yang harus dilakukan, membunuh. Nah, begitu pula menegakkan bangunan yang hampir roboh di tengah-tengah kampung yang gak mau menjamu beliau dan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Khidir justru malah di kampung tadi membantu untuk menegakkan rumah dan gak ngambil upah dari situ. Yang secara ajaran Nabi Musa alaihi salam tentang ilmu keimanan dan dasar keagamaan boleh ngambil upah karena sudah membenarkan rumah yang hampir roboh. Tapi Khidir tidak mengambil itu karena ada sebuah ilmu ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Khidir alaihi salam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Dan ini ikhwan fillah rahimakumullah adalah sebuah keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala khususkan dengannya Nabi Allah Khidir alaihi salam, dan tidak bisa lantas kita kiaskan dengan yang lainnya. Dari selain Nabiullah Khidir alaihi salam, kita kiaskan ada yang sama dengan Nabi Khidir dalam beberapa ilmu-ilmu yang secara zahir menyelisihi syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Khidir mendapatkan ilmu tadi karena beliau memang adalah seorang nabi. Adapun selain nabi, maka tidak mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang selain nabi, perbuatannya, ajaran yang harus dilakukan, harus mencocoki dengan ajaran nabi yang diutus kepada mereka. Ya. Sehingga salah pendapat sebagian ekstremis sufi yang sampai beraninya dan lancangnya mengatakan wali itu lebih utama dibandingkan nabi. Karena menurut mereka Khidir wali, Musa nabi. Tapi Khidir mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh Musa. Ini berarti wali lebih utama dari nabi. Maka menurut mereka pula wali-walinya mereka ada yang seperti Khidir, keluar dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka mendapatkan ilmu laduni. Dikatakan mereka mendapatkan ilmu laduni seperti Nabi Khidir, sehingga mereka melakukan hal-hal yang secara zahir ilmu kita itu enggak boleh, tapi bagi dia boleh. Kenapa? Karena sudah turun wasit secara khusus untuk wali tadi boleh melakukan ini. Ini enggak bisa kita terima yang semisal ini, ikhwan fillah rahimakumullah. Ini penyimpangan. Umat Nabi Muhammad SAW yang mereka lakukan adalah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Siapa yang menganggap dirinya boleh keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW, maka dia bukan umat Nabi Muhammad dan dia kafir dengan itu. Maka berhati-hati ikhwan fillah rahimakumullah. Nabi Khidir adalah sebuah atau adalah seorang yang Allah khususkan dengan ilmu yang tidak Allah berikan kepada Musa alaihi salam, dan itulah sebuah kekhususan yang tidak bisa dikiaskan kepada orang-orang yang lainnya. baik itu wali, orang soleh, semuanya umat Nabi Muhammad SAW harus mengikuti ajaran yang memang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Insyaallah ta'ala lanjutan kisah berikutnya di perjalanannya Nabi Musa bersama Khidir akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala wa nas'alullah taysir. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Wa naktafi bihadal qadar. Wafakallahu aljami' lima yuhibbu wa yardha. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.